Apakah patut seorang muslim setelah dia bertauhid, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi perbuatannya tetap berselingkuh, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, takut dan berharap kepada selain Allah, dari Allah juga dan dari selain Allah pula. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada sesuatu hal yang berat. Dan yang ketiga ini adalah lebih berat dari dua perkara yang sudah saya kemukakan. Karena yang pertama adalah, kalau orang-orang musyrikin dahulu ketika diseru, ketika diajak untuk mempraktekkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka, kata mereka, kami cukup dengan ajaran nenek moyang kami. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada muslimin masih juga berpegang teguh dengan nenek moyang dan dia tidak beralih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu apa bedanya? Apa bedanya orang tersebut dengan mereka, orang-orang yang diseru dari kalangan musyrikin 1434 tahun yang lalu? Yang kedua adalah, dia sudah muslim, tetapi apabila dia menolak untuk mentauhidkan Allah, dia masih datang ke dukun, dia masih percaya pada orang pinter, dia masih percaya pada ahli hikmah dan lain-lain, padahal yang tahu yang ghaib adalah hanya Allah, yang tahu hari yang akan datang hanya Allah. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah SWT, berarti orang ini adalah tidak ada beda dengan musyrikin pada masa Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi yang ketiga dahsyatnya adalah, kaum muslimin saat ini pun sangat menyedihkan dan kita harus segera rehabilitasi jika ada mereka, apabila ada sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Apabila mereka itu mengendarai lautan, mengendarai kapal laut, lalu mereka ditimpa oleh badai, lalu mereka menyadari tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, maka mereka memohon, berdoa, beristi'anah, beristighosah, hanya kepada Allah mereka berharap. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kata Allah, ketika mereka itu diselamatkan ke daratan, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Intinya adalah bahwa mereka, orang-orang yang dahulu musyrikun itu, ketika mereka sempit, mereka datang kepada Allah dan bertauhid, mohon hanya kepada Allah. Tetapi ternyata setelah Allah selamatkan, mereka kembali kepada kesyirikan. Yang jadi lebih parahnya adalah, apabila ada kaum muslimin pada saat terjepit, pada saat susah, dia pun datang dan bukan datangnya kepada Allah, tetapi memohon kepada selain Allah, datang dan meminta kepada kuburan, kepada wali, kepada orang yang sudah mati. Padahal jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang diminta hendaknya Allah. Orang musyrikin saja pada waktu sempit itu memohonnya pada Allah. Kaum muslimin ketika dia sempit, susah dan butuh, datangnya kepada, bukan kepada Allah, tetapi kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Dan itu adalah syirik. Ketika mereka sudah berada dalam posisi senang, lapang, sukses, tidak sedikit dari kaum muslimin pun yang kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pula. Jika dalam keadaan sempit dan senang menyekutukan Allah, maka itu adalah lebih dahsyat dari orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah berlindung agar kita diistiqomahkan untuk bertauhid hanya kepada Allah, dalam membangkitkan semangat kita hanya dengan syariat Allah kita hidup di atas permukaan bumi ini dan hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. Wa ba'du, jamaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya mengingatkan bahwa syirik adalah berbahaya, setelah saya sampaikan bahwa tidak mustahil ada sebagian kaum muslimin dia sudah bersyahadat, dia berislam, dia berKTP Islam, akan tetapi tidak mustahil orang itu melakukan mirip atau bahkan lebih dahsyat seperti yang dilakukan oleh musyrikin pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu maka kita harus berlindung kepada Allah dari segala itu. Tetapi dalam khutbah yang kedua ini saya ingin ingatkan, karena kita sudah berada di penghujung bulan Masehi, bulannya, tahunnya orang-orang Nasara, tetapi sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin menjadikan bulan dan tahun ini adalah bagian daripada hidupnya. Saya mengingatkan dengan pernyataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, dinukil perkataan ini oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau, mani betada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang mengada-ada suatu kebid'ahan di dalam Islam ini, bid'ah apa saja, ya roha hasanah, dia lihat, dia pandang, dia nilai bahwa bid'ah itu baik, hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana ar-risalah, maka dia telah mengklaim, dia telah menuding bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Karena ada sesuatu yang baik tetapi oleh Rasul disembunyikan, ada sesuatu yang baik Rasul tidak sampaikan, tidak ajarkan, dan tidak contohkan. Kata beliau, li'anna Allah yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan din untuk kalian. Lalu kata beliau, ditambah perkataannya diakhiri dengan fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Kata Imam Malik setelah menjelaskan pernyataan tadi, kata beliau, maka dari itu apa-apa yang tidak menjadi bagian dari Islam pada masa itu, yaitu masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menjadi bagian dari al-Islam sampai kapanpun. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya sampaikan ini adalah berkenaan dengan dua acara yang biasanya kaum muslimin tidak pernah alpa dan tidak ketinggalan dari ini. Pertama adalah berkenaan dengan 25 Desember, hari Natal, yang bagi Nasoro saja Natalan itu bid'ah sebetulnya, karena mereka tidak ada dalam ajarannya. Dan yang kedua adalah malam 1 Januari. Malam 1 Januari disebutnya malam tahun baru. Tahun barunya siapa? Tahun barunya mereka orang Nasara, bukan kaum muslimin. Tahun baru kaum muslimin adalah Muharram. Tahun kaum muslimin adalah hijratur Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu jangan lupa dan jangan terbalik. Kalau memperingati malam 1 Muharram saja tidak ada sunnahnya, tidak ada ajarannya, maka bagaimana jika mengamalkan, meramaikan, memakmurkan, menyemarakan yang bukan ajarannya dan bukan syiarnya. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi bahwa sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari Islam pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa dikatakan din pada masa kapanpun. Demikian Imam Malik mengatakan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma unsur al-islam wal muslimin. Allahumma unsur al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.